Demikian pula sunnah bermakna ma yuqabilul wajib. Ya. Sunnah yang merupakan lawan daripada wajib. Maka apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hiya sunnatun ma'ruf, ini adalah sunnah dan satu perkara yang ma'ruf, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu senantiasa berkurban. Naam. Adanya ihtimal bahwa ini maksudkan beliau adalah sunnah imma bermakna sesuatu yang wajib ataupun bermakna sunnah yang bermakna jalan tariqah, cara yang ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya setiap hari raya Idul Kurban beliau berkurban, dan ini hanyalah menunjukkan perbuatan, dan perbuatan itu tidaklah menunjukkan wajibnya sesuatu. Ini sekedar perbuatannya Nabi alaihi salatu wasallam, tidak adanya lafaz-lafaz perintah itu tidak cukup untuk kita jadikan sebagai sesuatu yang wajib. Nah, sehingga ketika tidak adanya dalil menunjukkan ini adalah perkara yang wajib, maka yang tinggal adalah bermakna as-sunnah yang merupakan lawan daripada wajib. Nah, sehingga lebih dekat bahwasanya hukum berkurban sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini adalah hukumnya sunnah mustahabbah, ya. Orang-orang Asy-Syafi'i namanya sebagai sunnah muakkadah, sebagai sunnah yang penting dan sangat dicela bagi orang-orang memiliki kemampuan kemudian dia tidak melakukannya. Nah, baik. Sehingga inilah yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, sehingga beliau menyebutkan asarnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikian pula dua hadis yang beliau tampilkan di sini. Yang pertama hadisnya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, yang di dalamnya Nabi mengatakan man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan, yaitu menyembelih hewan kurbannya setelah dia salat, maka sungguh dia telah tepat melaksanakan sunnah kami, jalan kami. Ini apa yang kami lakukan. Juga dalam hadisnya Anas, ya, radhiyallahu anhu, naam, boleh menyebutkan man zabaha qabla shalah fa innama zabaha li nafsihi. Barang siapa yang menyembeli hewan kurbannya sebelum salat, maka dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Dia tidak mendapatkan pahala kurban. Wa man dzalaha ba'da shalah, dan barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya setelah dia salat, faqad tamma nusukahu. Tamma nusukahu. Sungguh telah terlaksana dan sempurna naam sembelihan hewan atau ibadah kurbannya. Wa ashaba sunnatal muslimin, dan sungguh dia telah tepat melaksanakan sunnahnya kaum muslimin. Jalan yang ditempuh oleh kaum muslimin. Baik. Sehingga makna kalimat sunnah di sini adalah tentu cara jalan yang ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan kaum muslimin setelah beliau. Sehingga ini adalah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sementara kata para ulama usul bahwasanya perbuatan mujarrad, ya, perbuatan yang kosong dari perintah itu tidak menunjukkan wajibnya sesuatu. Tuh, ikhwan. Jadi sekali lagi pendapatnya kebanyakan para ulama. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, kismatul imamil adhahi bainan nas, disyariatkannya bagi para imam, para pemimpin kaum muslimin ataupun orang-orang yang ditokohkan untuk membagi-bagikan hewan kurban kepada masyarakatnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadisnya Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, qasama an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi duhaya. Wa Nabi alaihi salatu wassalam telah membagikan di antara para sahabatnya duhaya, hewan-hewan kurban. Kemudian pembahasan selanjutnya setelah itu, pembahasan yang ketiga, al-udhiyah lil musafir wan nisa, disyariatkannya untuk berkurban bagi orang yang musafir dan juga bagi kaum wanita. Bahwasanya berkurban itu bukan kekhususan bagi orang yang mukim, ya, dan bukan kekhususan bagi kaum wanita. Nah, bukan kekhususan bagi kaum laki-laki, bahkan wanita juga disyariatkan untuk berkurban. Al-Hafidz mengatakan bahwasanya judul ini sengaja beliau tampilkan untuk membantah sebagian orang yang berpendapat bahwasanya tidak ada, tidak disyariatkan bagi orang yang bepergian untuk berkurban, dan juga tidak disyariatkan bagi wanita untuk berkurban. Maka hadis yang beliau tampilkan ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada kurban bagi yang musafir, demikian pula bagi wanita. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, yang syahidnya Aisyah mengatakan, falamma kunna bi Mina, ketika kami sudah berada di Mina, utitu bilahmi baqar, saya pun diberikan daging sapi. Faqultu, maka saya berkata, ma hadha, ini daging apa ini atau apa ini? Qalu dhuha Rasulullah sallam an azwaji bil baqar, Nabi alaihi salatu wassalam telah berkurban untuk istri-istrinya dengan menyembeli sapi. Dengan menyembeli apa? Sapi. Dan kalimat bil baqar di sini tidak menunjukkan apakah satu atau dua, ya. Yang jelas beliau sebutkan sapi. Karena jangan sampai yang berdalil istrinya lebih banyak. Bukan hanya 7 orang, bahkan 9. Ya. 6. Yang disebutkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam suatu saat pernah mendatangi istrinya dalam satu malam. Ini menjimainya satu persatu. 6. Setiap selesai beliau mandi. Anas mengatakan, dan dikatakan bahwa istrinya Nabi saat itu adalah 9 orang. Ya, luar biasa, ya. 6. 9 orang. Nah, sekarang jangan sampai dipahami di sini bahwa Nabi hanya menyembeli untuk istri-istrinya satu sapi. Tidak mesti. Kalimat Al-Baqar tidak dipahami bahwa ini apa. Tapi beliau rawi ini hanya menyebutkan bahwa yang disembeli adalah jadi dari jenis hewan sapi. Tidak menunjukkan bahwa satu ekor. Paham ini maksudnya? Ya? 6. Tidak ada yang menunjukkan bahwasanya Nabi hanya menyembeli satu ekor sapi untuk istri-istrinya seluruhnya. Ihtimal lebih daripada itu. Dan itu yang jelas. Karena istrinya Nabi saat itu sudah dikatakan oleh Anas 9. Nah, tentunya sementara sapi hanya cukup untuk berapa? Untuk 7 orang. Bisa juga kita artikan satu, karena seseorang suami, seorang kepala keluarga, boleh dia menyembeli keluarganya, baik istrinya 3, 4, 5, 6. Nabi ya, kalau kaum muslimin tentu hanya 4. Jadi yang lebih daripada 4 ini hanya apa? 6. Hanya 4 saja kalau umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi maksudnya di sini boleh jadi beliau memiliki beberapa orang anak. Iya kan? Sehingga lebih dari 7. Istrinya 4. Tiap-tiap dari yang 4 tadi 5 umpamanya. Anaknya berapa? Jadi itu boleh. Walaupun dia hanya menyembelih seekor sapi. Jadi kesandanya diartikan bil baqari satu sapi di sini, bisa kita katakan bahwa sah, karena Nabi sendiri ya sebagai kepala keluarga, ya boleh, jangankan sapi, satu ekor kambing saja boleh sah. Kalau itu atas nama keluarganya. Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nudhhi bisyatil wahidati wa kami dahulu di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembeli seekor kambing. Yadhbahu ar-rajulu anhu an ahli baiti." Yang disembeli oleh seorang laki-laki, si suami, dan juga an ahli baiti dan seluruh anggota keluarganya, artinya yang keluarganya yang serumah dengannya, ya. Nah, baik itu anak-anaknya ataupun istri-istrinya. Ini telah masuk di situ seluruhnya. Adapun kalau bersekutu, ya boleh. Dari tujuh kepala keluarga, dari tujuh rumah. Mungkin satu rumah lebih dari tujuh orang. Ya. Mungkin anaknya tujuh. Dia memiliki beberapa orang istri. Ya kan sudah lebih. Seperti ini sah. Artis dia dan beserta keluarganya telah masuk di situ. Naam. Wallahu a'lam. Syahid di sini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan beliau pergi haji, beliau musafir dari Makkah ke Madinah untuk haji. Dari Madinah ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Naam. Dan beliau berkurban. Maka siapa yang mengatakan yang musafir tidak ada syariatnya untuk berkurban, maka ini terbantah dengan hadis ini. Demikian pula yang mengatakan bahwasanya wanita tidaklah disyariatkan untuk berkurban, juga terbantah dengan hadis ini. Ini diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika beliau mengatakan al-udhiyah lil musafir wan nisa. Naam. Dan kita sebutkan juga dalam pembahasan ini, sebagian menyebutkan bahwasanya yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari di sini dengan hadis ini, bahwasanya dalam hadis ini juga yang diinginkan dari hadis ini juga bahwasanya makruhnya para wanita untuk menyembeli hewan kurbannya secara langsung kalau dia haid. Ya. Maka ini juga tidak ada pendalilan pada hadis ini. Bahkan seorang wanita sah sembelihannya. Ya, selama dia muslimah ataupun kitabi atau kitabiyah sah sembelihannya. Naam. Baik. Baik dalam keadaan haid, terlebih kalau tidak haid. Ya. Tidak boleh kita mengecualikan, melarang seorang wanita untuk melakukan sesuatu ketika dia haid kecuali apa-apa yang dilarang oleh syariat, seperti salat, puasa, tawaf. Demikian pula melakukan melayani suaminya. Nah, adapun yang lain menunjukkan tentang bolehnya. Wallahu a'lam. Itu inti dari pembahasan kita hari ini, mulai dari jam 10 tadi sampai menjelang jam 12. Itu intinya. Kemudian pembahasan selanjutnya. Qala rahimahullah, berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma yushtaha minal lahmi yawman nahri, ay ittiba'an lil'adati bil'iltizadi bi'aklil lahmi yawman al'id. Inilah satu pembahasan yang menjelaskan tentang keinginan seseorang untuk memakan daging pada hari raya Idul Qurban. Yushtaha, keinginan ya. Keinginan yang kuat. Artinya secara adat, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya orang pada hari raya itu mau bersenang-senang, berlesat-lesat dengan memakan yang enak-enak. Ittiba'an lil 'adah, dalam rangka mengikuti adat kebiasaan. Bil iltizab bi akli lahm, dengan berlesat-lesat memakan daging. Yaumul 'id, pada hari raya, pada hari raya. Sehingga kebiasaan kita ya, hatta biasanya yang tidak berkorban senang minimal potong ayam. Tapi itu tentunya tidak ada pahala kurban padanya kecuali yang dinukilkan oleh dari Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ibnu Hazm membolehkan apa? Walaupun dengan seekor ayam, tapi ini terbantah. Ya, terbantah. Baik. Jadi makna hadis ini bahwasanya bolehnya seseorang pada hari raya Id untuk dia berlesat-lesat, ya, memakan makanan berupa daging. Karena itu ya, hon, ada termasuk bentuk kekeliruan dan kesalahan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dia berkurban di tempat yang jauh, ya, dia kirim dana hewan kurbannya ke tempat yang jauh, di panti asuhan lah atau ke sebagian pondok, pesantren, ya. Kemudian dia sendiri, demikian pula anak-anaknya, dan istrinya menginginkan makanan yang lezat pada hari itu berupa daging. Boleh jadi mungkin istrinya ataupun mungkin anak-anaknya pergi ngantri ataupun pergi lihat mendekat dengan harapan bisa dikasih hewan daging kurban, sementara suaminya berkurban di tempat yang jauh. Ini adalah bentuk kesalahan. Jadi upayakan kaum muslimin yang menyembeli mengurusi hewan kurbannya sendiri, jangan serahkan kepada yang lain. Ya, banyak manfaat yang bisa diraih. Pertama, dengan apabila dia yang mengurusi hewan kurbannya sendiri, dia sendiri yang sembeli, ya, dia sendiri yang kuliti kalau memang dia memiliki kemampuan, dia sendiri yang merawatnya, maka tentunya pengorbanannya lebih banyak sehingga diharapkan pahalanya juga lebih banyak. Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala kadri nasabaki, pahalamu wahai Aisyah sesuai dengan ukuran pengorbananmu. Semakin capek seseorang dan semakin banyak pergumulan dalam suatu ibadah, maka diharapkan semakin banyak pahalanya. Wah, ini enak saja nih, transfer harga seekor kambing atau seekor sapi. Nah, pahalanya kurang. Nah, yang kedua manfaatnya kalau dia sendiri yang menyembeli ataupun mengurus hewan ternaknya, hewan kurbannya, sunnah tersebut akan dikenal oleh anak-anaknya dan istrinya. Sehingga anaknya masih kecil, boleh jadi bapaknya sudah meninggal. Waduh, dulu bapak saya setiap hari raya kurban senantiasa apa? Menyembeli seekor sapi. Senantiasa menyembeli apa? Kambing. Saya biasa membantunya. Ya. Saya ingat di masa kecil. Sehingga apa? Hal yang demikian akan terus hidup di tengah keluarganya walaupun dia sudah meninggal. Manfaat. Ya. Manfaat yang lain, dia bisa ikutkan istrinya bersekutu dalam mendapatkan pahala kerjasama ta'awun. Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, halumil mudiyah. Ketika beliau hendak menyembelih hewan kurbannya, wahai Aisyah, datangkan pisau. Ishadiha bi hajarin, wahai Aisyah, tajamkan pisau itu dengan batu. Lihat, Nabi alaihi salatu wasallam ikut apa? Mengikutkan istrinya dalam mendapatkan kebaikan itu. Ya, kerjasama dalam masalah ya penyelenggaraan ya pemotongan hewan kurban, dengan di mana Aisyah radhiyallahu anha membantu Nabi alaihi salatu wasallam mengambil pisau dan mengasapi pisau. Nah, baik. Dan masih banyak manfaat. Demikian pula dianjurkan bagi berkurban untuk memakan sebagian dari hewan daging-daging tersebut. Dari daging-daging hasil kurban anunya, kurbannya, sembelihannya. Kalau dia kirim ke tempat yang jauh, ya orang semua dinikmati oleh orang. Kalau dia kirim ke tempat yang jauh, wallahu a'lam, apakah sesuai syarat cukup umur, ya, apa yang diberikan amanah kepada orang itu. Tapi kalau dia sendiri turun langsung, dia bisa memilih dan lebih meyakinkan bahwa dia telah benar-benar berkorban sesuai dengan syariat. Ya, dari sisi umur dia bisa lihat. Ya, kalau sebagian orang boleh jadi pikirannya cuma bisnis, pokoknya dapat yang besar, ini murah, dia masih dapat keuntungan. Wallahu musta'an. Ya. Nah. Kambingnya besar, ternyata jenis etawa yang baru 8 bulan, 9 bulan. Ada jenis kambing yang besar itu panjang telinganya 9 bulan. Besar kelihatannya. Ada yang kecil, jadi jenis kambing kacang mungkin berjaya sudah 2 tahun, tapi yang 9 bulan lebih besar. Maka tentunya yang sah walaupun kecil, yang jadi kambing kacang tadi. Nah, ya jangan tertipu dengan besarnya. Jadi kita kembali kepada judul yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tentang bahwasanya pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha itu, orang-orang menginginkan makan daging. Dan yang seperti ini tidak mengapa. Nabi sendiri mengatakan, ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik, hari makan, minum dan juga berzikir kepada Allah. Bahkan diharamkan kita puasa pada hari raya tersebut. Demikian pula 3 hari setelahnya, kecuali orang yang melakukan haji tamattu. Apabila dia tidak mendapatkan hewan kurban di sana karena mungkin uangnya kurang, sehingga dia tidak bisa dia menyembeli hewan, ya, karena dia melakukan haji tamattu, tidak bisa berkurban, Karena wajib bagi dia yang melakukan haji tamattu' untuk menyembeli binatang ternak, baik dari jenis kambing ataupun sapi ataupun unta. Nah, sekarang kalau dia tidak memiliki kesanggupan, boleh dia diwajibkan dia berpuasa 3 hari di sana, termasuk pada hari-hari tasyrik tadi. 3 hari itu boleh dia berpuasa walaupun pada hari tasyrik. Ini khusus bagi yang tidak haji tamattu', yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki kemampuan untuk menyembeli hewan kurban di sana. Nah, qala rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Shadaqah wa huwa Shadaqah ibn al-Fadl Abu al-Fadl al-Marwazi thiqatan imparada bihi al-Bukhari, bersendiri Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadisnya. Shadaqah ibn al-Fadl, nama panggilannya Abu al-Fadl al-Marwazi thiqah, akhrajahu lahu al-Bukhari. Qala akhbarana Ibnu Ulayya, telah memberitakan kepada kami Ibnu Ulayya. Kala lalu tadi penyebutannya beberapa hadis yang lalu, beliau bernama Ismail, beliau ma'ruf dikenal dengan Ismail Ibnu Ulayya, nama lengkapnya Ismail Ibnu Ibrahim Ibni Miqsam. Nah, dan telah berlalu bahwasanya beliau adalah orang yang fiqah pada hadis yang kedua yang telah kita baca tadi. Naam. An Ayyub, dari Ayyub juga telah berlalu biografinya secara singkat, bahwa beliau adalah Ayyub ibnu Abi Tamim Kaisan Abu Bakar Al-Basri thiqatun thabutun hujjar min kibaril fuqaha al-ubbad akhraj lahu al-jama'ah. Hadis-hadisnya dikeluarkan oleh ashabu kutubu sitta, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai ibn Majah. An ibn Sirin, dari ibn Sirin, siapa namanya? Muhammad ibn Sirin. Jadi kalau ada dikatakan ada ibn Sirin, pastikan bahwa yang dimaksudkan ibn Sirin di sana Muhammad ibn Sirin. Beliau memiliki beberapa saudara, kalau kita sebutkan tadi bahwa beliau 6 bersaudara, semuanya dari kalangan tabi'in dan seluruhnya adalah orang-orang yang fiqah. Tetapi kalau ahlul hadis menyebutkan, menginginkan selain dari Muhammad bin Sirin, mereka mentasrih namanya. Artinya namanya disebutkan bahwa Hafsah bintu Sirin, Yahya ibnu Sirin, siapa lagi tadi? Anas ibnu Sirin, Karima bintu Sirin. Nah, baik. Adapun kalau disebutkan secara mutlak ibnu Sirin, maka yang diinginkan adalah Muhammad ibnu Sirin. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu juga telah berlalu penyebutan biografinya secara singkat, bahwasanya beliau adalah Abu Hamzah kunyanya, khadimu Rasulullah SAW. Beliau salah seorang yang pernah memberikan pelayanan, membantu Nabi SAW dalam keperluannya. Khadamahu asyar sinin, yaitu beliau menjadi pembantunya Nabi SAW 10 tahun ya. Nah, selama 10 tahun, yang kata beliau, Nabi tidak pernah memarahi saya, tidak pernah mengatakan kenapa engkau lakukan ini pada sesuatu yang telah saya akan lakukan, atau tidak pernah mengatakan kenapa engkau tidak terlihat. Ya, ini persaksinya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa minal muktirin. Ada yang hafal bait syairnya yang terbanyak urut kali? Al-muktiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayalihi bin Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabiy. Ya, nah. 6 orang yang terbanyak dari kalangan sahabat ini dari Nabi alaihi salatu wasalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr. Nabi alaihi salatu wasallam berkata pada hari raya Idul Adha, pada hari raya kurban, yawm an-nahr. Man kana dhabaha qabla as-salati fali'id. Barang siapa yang menyembeli hewan kurbannya sebelum dia salat Id, fali'id. Hendaknya dia mengulanginya. Artinya ganti hewan sembelihannya. Fali'id. Sehingga dari sini sebagian ulama mengambil dalil buat tentang wajibnya Kata mereka tidak. Salatu wassalam menyuruh mengulangi kecuali wajib. Tetapi ulama menjawabnya, kalau seseorang melakukan salat duha sebelum terbitnya matahari, masih gelap-gelap, sudah salat subuh langsung berdiri. Salat apa? Salat duha. Allahu Akbar. Kita katakan ulangi salat duha. Dia mengulangi salat duhanya. Nah, tapi maksudnya bahwa Nabi alaihi salatu wasalam hendak menunjukkan waktunya, bahwa waktu pelaksanaan hewan kurban itu, ya, waktu pelaksanaan hewan penyembelihan hewan kurban itu setelah selesainya sholat, setelah selesainya. Nah, Nabi mengatakan man kana zabaha qabla sholati falyu'id, barang siapa yang menyembeli hewan kurbannya sebelum salat, maka hendaknya dia mengulanginya. Faqala rajulun, maka berdiri seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah, inna hadha yawmun yushtaha fihi al-lahmu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari di mana kami atau kita-kita ini menginginkan, sangat menginginkan yang namanya makan daging. Wa dzakara jirana, kemudian boleh menyebutkan tentang tetangganya. Maksudnya dalam riwayat Muslim dijelaskan, saya disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah, bahwa saya ingin mempercepat perbuatan baik saya kepada keluarga saya, tetangga-tetangga saya, sehingga saya pun mempercepat penyembelihan hewan kurbanku ini supaya saya bisa segera berbuat baik kepada tetangga-tetangga saya. Nah, baik. Ini maksudnya wadzakara jirana. Kemudian boleh menyebutkan tentang tetangga-tetangganya. Wa indi jaza'atun khairun min syatai lahmin. Dan wahai Rasulullah, saya memiliki jaza'ah. Ini anak kambing tadi, tapi bukan yang 2 tahun. Nah, saya sebagian menerjemahkan 2 tahun. Bukan lagi anak kambing kalau 2 tahun. Tapi jaza'ah, sebagian mengatakan yang berumur 1 tahun, dan sebagian lagi mengatakan yang kurang dari itu 6 bulan, 7 bulan atau 8 bulan. Dan ini yang ma'ruf. Kalau itu dari jenis do'an, dari jenis apa? Domba. Tapi telah datang bahwa ini maksudnya adalah dari jenis kambing ma'iz, kambing biasa. Nah, bahwa jaza'ah maksudnya adalah jaza'ah minal ma'iz. Sehingga maksudnya kamu wahai Rasulullah, saya memiliki anak kambing, ya, anak kambing yang jenis, yang selain dari jenis domba. Nah, itu yang berumur 8 ataupun 6 bulan menurut sebagian pendapat. Khairun min syatai lahmin, yang itu lebih baik dari dua ekor kambing pedaging. Ya, 6. Tarakhasalahu fi dzalik, maka Nabi pun memberikan rukhsah kepada orang ini. Dan yang dimaksudkan dengan rajulun di sini tentunya adalah Abu Burda ibnu Niyar radhiyallahu anhu. Telah berlalu penyebutannya. Bahwasanya yang berdiri saat itu bertanya siapa? Namanya Abu Burda ibnu Niyar, sebagaimana dalam hadisnya Al-Bara radhiyallahu anhu, dalam hadis yang telah kita baca pada pembahasan pertama. Nah, fala adri, kemudian beliau mengatakan, fala adri abalagatir rukhsatu man siwahu amla, saya tidak mengetahui apakah rukhsah ini, pembolehan penyembelihan anak kambing ini yang berumur 8 bulan ataupun 6 bulan ini, menurut sebagian ulama dibolehkan selain daripada Abu Burda ini, pada adri abalagatir rukhsatu man siwahu amla. Dan yang benar 6, telah sampai kepada beberapa orang sahabat, diantaranya siapa? Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu. Ya, telah sampai kepada siapa? Beberapa sahabat. Dan ini adalah kekhususan bagi mereka, siapa-siapa yang dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang lain, maka jangan dia menyembeli hewan kurban kecuali yang cukup umur. Itu dari jenis kambing yang dinamakan sebagai sani ataupun musinnah. Naam. Itulah, kalau kambing itu dari yang 1 tahun sempurna dan buah. Demikian pula pada sapi yang telah betul-betul sempurna dalam 2 tahun dan telah masuk di tahun ketiga. Naam. Tayyihun. Thumma kafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila kabshayni fadhabahahuma. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam pun beranjak, in kafa'an berpaling ke arah kambing, 2 ekor kambing kibas. 2 ekor kambing domba, fadhabahahuma, kemudian Nabi sendiri yang menyembelih kedua kambing tersebut. Wa qama an-nasu ila gunaimatin fatawazzauha. Kemudian orang-orang pun berdiri kepada beberapa ekor kambing, fatawazzauha. Artinya mereka apa? Berpencar. Ya, masing-masing mencari bagiannya masing-masing untuk mereka sembeli. Aw qala fatajazzauha, atau beliau katakan fatajazzauha. Bermakna fatajazzauha, mereka terbagi-bagi, maknanya bahwa mereka berpencar, maksudnya masing-masing mencari kambing-kambing milik mereka ataupun bagian mereka yang hendak mereka mau sembeli. Naam. Ya fatajazzauha au qala fatajazzauha syakkun min ar-rawi wal awwalu bizai min at-tawsi' wa huwa at-tafriqa au tafarraquha. Nah, mereka berpencar, tafarraquha. Wa tsani bil jim wa zai aidan min al jaza wa huwa al qat'u ay iqtasamuha hasasan. Jadi maknanya fatajazzauha bisa berarti mereka berpencar mencari kambing mereka masing-masing, ataupun auqala fatajazzauha ay mereka membagi-bagi kambing tersebut. Mereka apa? Membagi-bagi kambing tersebut. Huwa al qat'u iqtasamuha ay hasasan, mereka membagi masing-masing bagiannya. Walaysa al-muradu annahum iqtasamu ba'da dzabhi, bukan berarti di sini bahwa mereka membagi-bagi daging setelah disembelih. Ba'da dzabhi bukan. Naam. Bukan itu bahwasanya mereka langsung berpencar mengambil masing-masing bagian dagingnya, tapi maksudnya di sini mereka berpencar untuk masing-masing mencari bagiannya kambing untuk mereka sembelih. Itu maknanya. Baik. Dari hadis ini, ikhwan, bolehnya seseorang menghususkan pada hari-hari raya seperti hari raya Idul Qurban ini untuk dia memakan yang lezat-lezat, ya, seperti daging. Perkara itu Imam Al-Bukhari mengatakan ma yustaha minal lahmi yawman nahar, pembahasan tentang keinginan yang kuat untuk memakan daging pada hari raya Idul Qurban. Ini sesuatu yang secara adat, ya, demikian bahwasanya setiap dari kita pada hari raya tersebut tentunya mau makan yang enak-enak, ya, mau makan yang enak-enak seperti makan daging, sehingga ya hikmah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, ya, kenapa disyariatkan kaum muslimin, ya, tentunya karena memang untuk berkurban karena keinginan kaum muslimin ataupun manusia secara umumnya bahwasanya pada hari raya itu mereka mau bersenang-senang dengan memakan yang enak-enak, yang lezat-lezat seperti makan daging. Wallahu alam, ini dari kita cukupkan sampai sini dulu untuk sementara. Kita istirahat, cari makan siang dulu insyaallah bagi yang tidak berpuasa. Nah, soalnya sebentar kita lanjutkan. Bismillah.